diperuntukkan bagi budak yang mereka mencicil kepada tuannya agar dia bebas. Wal-gharimin, wal-gharimin orang-orang yang terlilit hutang. Wa fi sabilillah, untuk di jalan Allah. Wa ibnis sabil, untuk yang sedang dalam perjalanan. Fariidatan minallah, yang dimana zakat ini sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wa qala fa haula'i al-madhkurun fi hadhihi al-ayah al-karimah hum ahlul zakah. Berkata hafizahullah taala bahwa haula'i, delapan kelompok yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam ayat yang tadi disebutkan dalam surat At-Taubah, hum ahluz zakah, mereka adalah kelompok-kelompok orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Alladzina ja'alhumullah mahallan lidaf'iha ilaihim, yang di mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, menjadikan bahwa mereka lah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. La yajuz sarfu syai' minha ila ghairihim ijma'an, dan tidak diperbolehkan, yaitu memberikan zakat selain kepada 8 kelompok yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan ijma para ulama. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa hanya mereka sajalah 8 kelompok yang berhak untuk menerima zakat. Nah. Qala Allah taala wa akhraj Abu Dawud wa ghairuhu an Ziyad ibn Harith marfu'an. Dari sana terdapat di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan juga yang lainnya dari Ziyad ibn Harith marfu'an, innallaha lam yarda bihukmi nabiyyin wala ghairihi fis sadaqat hatta hakama fiha huwa fajazza'aha thamaniyata ajza'in. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan juga yang lainnya dari Ziyad ibn Harith secara marfu, yaitu diidhofahkan kepada Nabi صلى الله عليه وسلم, disandarkan kepada Nabi صلى الله عليه وسلم, إن الله لم يرضى, sesungguhnya Allah سبحانه وتعالى lam yarda, tidak ridha, tidak menerima, bihukmi nabiyyin wala ghairihi, menerima ketetapan dari seorang nabi dan tidak pula selain dari nabi, fi shadaqat, dalam perkara zakat, hatta hakama fiha hu, hatta, sehingga Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menetapkan hukumnya, sebagaimana ayat yang tadi kita sebutkan dalam surat Taubah, 8 kelompok yang berhak untuk menerima zakat. Naam. Tayib. Hatta hakama fiha hu, sehingga Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan di dalam hukumnya, fajazza'aha samaniyata ajza'in, dan Allah Subhanahu wa taala telah membaginya dalam 8 kelompok. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam li sa'il, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kepada orang yang meminta dari harta sedekah, harta zakat, in kunta min tilka ajza ataituk. Nabi mengatakan apabila engkau termasuk dari kelompok dari yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Taubah, 8 kelompok tadi, ataituk, aku akan berikan kepada engkau. Naam. Hadis ini hadis akhrajahu Abu Daud dan yang lainnya. Dan yang lainnya itu seperti dikeluarkan oleh At-Tahawi dari sahabat Zaid bin Harith secara marfu. Hadis ini sanadnya lemah. Nah, dan didhaifkan oleh Syekh Abdul rahmatullahi taala alaih dikarenakan terdapat seorang perawi yang bernama Abdurrahman ibnu Ziyad Al-Afriqi berkata Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitabnya Taqrib dhaif. Ini orang ini dhaif. Sehingga hadis ini sanadnya lemah. Taib. Wa dhalika annahu lamma atarada ba'd munafikin 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi as-sadaqat. Bayyanahu Allah ta'ala annahu huwa alladhi qassamaha. Dan ketika orang-orang munafik yang di mana mereka merasa keberatan, protes kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pembagian zakat. Kemudian disebutkan bayyanallahu ta'ala annahu walladhi qassamaha, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lah yang telah menentukan siapa orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Sebagaimana dalam ayat surat At-Taubah yang tadi kita sebutkan. Naam. Wa bayyana hukmaha dan telah menjelaskan hukumnya. Wa tawalla amraha bi nafsihi. Dan Allah Subhanahu wa taala yang di mana telah memutuskan perkara sendiri bahwa yang berhak yang menerima zakat yaitu hanya 8 kelompok saja. Walam yakil kismata ila ahadin ghairi. Dan iman Allah Subhanahu wa taala tidak menyerahkan permasalahan ini, pembagian ini kepada siapapun. Yang telah menentukan mereka yang berhak untuk menerima zakat yaitu hanya 8 kelompok yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaihi yajibu shurfuha ila al-asnaf ath-thamaniyah in kanu mawjudin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaihi beliau mengatakan yajibu shurfuha, wajib untuk memberikan dalam pemberian zakat ila asnafi thamaniyah, diberikan kepada 8 kelompok yang tadi kita sebutkan dalam surat Taubah. In kanu mawjudin, apabila mereka ada. Wa illa, kalau tidak, surifat ila al mawjud minhum. Kalau tidak, tidak ada misalkan fuqara, tidak ada orang masakin, tidak ada, maka surifat diberikan kepada yang ada dari mereka. Siapa yang ada? Seperti al-fuqara, kalau tidak ada orang miskin, kalau tidak ada wal-amirina 'alaiha, kalau tidak ada wal-mu'allafati qulubuhum, dan terus-terus dan terus-terusnya. Hanya kepada mereka saja. Wa naqluha ila haitsu yujadun. Kalau misalkan mereka berada di luar kota, di tempat yang lain, Syekh Islam mengatakan wa naqluha ila haitsu yujadun, dan mengirim kepada mereka dimanapun mereka berada. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa hanya 8 kelompok saja yang berhak untuk menerima zakat. Baik. Wa qala la yanbaghi an yu'ta minha illa ma yasta'inu biha ala ta'atillah. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih dalam Fatawa Al-Kubra bahwa tidak sepatutnya untuk memberikan zakat kecuali mereka yang berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah faradaha ma'unatan ala ta'atihi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan di dalam zakat itu diberikan yakni sebagai bantuan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang butuh. Orang-orang fukara, orang-orang miskin, petugas-petugas zakat, kemudian orang-orang yang baru masuk Islam yang di mana hati mereka, iman mereka masih lemah, kemudian diberikan dari harta zakat tadi supaya kokoh keimanan mereka. Ini sebagai bantuan kepada mereka agar mereka senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ofir riqab, dan juga orang-orang yang budak-budak yang di mana mereka mencicil kepada tuannya supaya dia merdeka. Kenapa? Tentunya budak dengan orang merdeka itu berbeda. Orang yang merdeka, dia akan bebas. Nah, dia akan bebas sehingga dia bisa memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-gharimin, dan juga orang-orang yang terlilit hutang, yang dimana diberikan bantuan kepada orang-orang yang terlilit hutang agar hutangnya lunas, tidak menjadi beban pikiran, agar dia bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fisabilillah juga sama, orang-orang yang jihad fisabilillah, wabnissabil, orang-orang yang sedang dalam perjalanan, dia terputus, kehabisan uang perjalanan, dibantu bantuan tadi. Bantuan tadi semuanya, 8 kelompok tadi, dalam rangka sebagai bantuan agar mereka senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini disebutkan, fa inna Allah faradaha ma'unatan ala ta'atihi. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan sebagai bantuan agar orang tadi bisa selalu berada di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Liman yahtaju ilaiha, bagi orang-orang yang membutuhkan, minal mu'minin, au man yu'awinhum, dari orang-orang mukmin dan juga orang-orang yang membutuhkannya. Faman la yusalli min ahli hajat, dan orang-orang yang di mana dia tidak sholat dari orang-orang yang membutuhkan, la yu'ta minha, maka tidak diberikan dari harta zakat tadi. Hatta yatuba wa yaltazim bi'ada'is shalah, sehingga dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengharuskan dia agar melaksanakan sholat. Sehingga orang-orang yang fukara, orang miskin, mereka yang dimana misalkan tidak sholat, padahal sholat adalah merupakan pondasi Islam, rukun Islam, wajib baginya untuk menunaikannya. Sehingga mereka yang meninggalkan sholat, walaupun dia orang-orang fukara dan masakin, jangan diberikan harta zakat. Sampai dia bertaubat dengan tidak meninggalkan sholat dan dia selalu mengerjakan sholat. Karena zakat adalah diberikan sebagai bantuan agar dia bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Wala yajuz sarfu zakah fi ghairi hadhihi al-masarif allati ayyanahu Allah min al-mashari' al-khairiyah al-ukhra. Baik. Berkata Allah taala, wala yajuz, dan tidak diperbolehkan sarfu zakat, di dalam memberikan zakat, fi ghairi hadhihi al-masarif, kepada selain dari yang Allah subhanahu wa ta'ala yang telah tetapkan, allati ayyanahu Allah minal masyari', yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan kepada 8 kelompok tadi. Sehingga memberikan, walaupun di sana memberikan dalam menjadikan suatu kebaikan al-khairiyah yang lain, seperti kabinain masjid, membangun masjid, wal madaris dan juga madrasah-madrasah, fahada ma yajuz, tidak diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan? Di sini sebutkan karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, sampai akhir ayat yang disebutkan innama tufidu al hasr, bahwa innama di sini menunjukkan bahwa hal itu ada pembatasannya, yakni hanya diberikan kepada orang-orang fuqara, masakin, wal amilina 'alaiha, wal mu'allafati qulubuhum, wa fir riqab, wal gharimin, wa fi sabilillah, wa ibnis sabil. Jadi hanya mereka saja. Berarti di sini lil hasr, menunjukkan pembatasan. Naam. Wa tuthbitul hukma lima ba'daha, bahwa pembatasan di sini menetapkan hukum yang setelahnya. Innama as-shadaqat, bahwa sesungguhnya shadaqat untuk siapa? Untuk orang-orang fakir, fuqara, wal masakin. Ini menetapkan hukum setelahnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tanfihi amma siwahu, dan menafikan selain dari yang disebutkan. Yani kalau selain dari 8 tadi, maka mereka tidak boleh untuk menerima zakat. Nah, wal ma'na laisatish shadaqat li ghairi haula, bahwa sedekah tidak boleh selain dari mereka 8. Bal haula khas, akan tapi khusus untuk kelompok 8 tadi. Wa innama sama Allah al-asnaf as-samaniyah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, perlu perhatikan di sini apabila di sebagian nuskhah di sini wa imma yang betul wa innama, dilihat bagi yang membawa kitab, yang membaca kitab dari al-mulakhas al-fiqh, bahwa di sini wa imma yang betul wa innama. Baik. Kalau di sana ada kesalahan, dibetulkan. As-shawab wa innama. Wa innama sama Allah al-asnaf as-samaniyah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menamakan dari 8 kelompok tadi i'laman minhu, sebagai mengumumkan anna sadaqah, bahwa sadaqah zakat la tukhrad, tidak boleh dikeluarkan, diberikan min hadhil asnaf ila ghairiha, selain dari kelompok-kelompok 8 yang tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di dalam penerimaan zakat kepada individu-individu tertentu, bukan terhadap suatu benda seperti fuqara, orang-orang fakir, orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, petugas, wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang hatinya lemah, kemudian wa fir riqab, wal gharimin fi sabilillah wa min sabil, itu semuanya penentuan individu, bukan benda tapi orang. Nah, sehingga seperti membangun masjid atau madrasah dari uang zakat, fahada ma yajuz, itu tidak diperbolehkan. Hal ini juga sebagaimana fatwa dari al-allamah Syekhul Faimin rahmatullahi taala alaih. Baik, sisa pembahasan insyaallah taala kita teruskan pada pertemuan berikutnya.